الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kita melanjutkan kajian kita dari Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Dan pada pertemuan kita di siang hari ini kita memasuki bab yang ke-8. Berkata al-muallifu hafizahullah taala, al-babu tsamin fi tayammum wa fihi masail. Bab yang ke-8 yang menjelaskan tentang tayammum, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, beliau akan menyebutkan tentang definisi at-tayammum secara syar'i. Kata beliau, at-tayammumu lughatan al-qasdu. Tayammum secara bahasa maknanya al-qasdu, maksud atau tujuan. Ketika seorang mengatakan tayammamtu kada, ay qasadtu bi kada, aku memaksudkan untuk melakukan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wala tayammamul khabith, ay wala taqsidul khabith. Jangan engkau memilih yang buruk-buruk ketika engkau hendak berinfak dan bersedekah. Maka at-tayammum ini pada asalnya secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, bertujuan atau bermaksud. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, apabila disebut tayammum, huwa mashul wajhi wal yadaini bis-sa'idit thayyibi. Yang dimaksud tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan as-sa'idut thayyib. Dengan menggunakan as-sa'idu at-tayyib. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan as-sa'idu at-tayyib ini. Ala wajihin makhsusin, dengan cara yang dikhususkan, dengan cara tertentu yang telah disebutkan tata caranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'abbudan lillahi ta'ala, sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud dengan tayammum secara istilah syar'i, yaitu seorang yang mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan menggunakan as-sa'idut thayyib, yaitu sesuatu yang terdapat di permukaan bumi dengan cara-cara yang khusus yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dia melakukan itu? Sebab itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi dari at-tayammum. Kemudian kita masuki masalah yang pertama, al-mas'alatul ula, hukmu tayammumi wa dalilu mashru'iyyatihi. Hukum bertayammum. Apa hukumnya seseorang bertayammum dan dalil yang menunjukkan disyariatkannya tayammum. At-tayammumu mashru'un, tayammum itu disyariatkan. Wa huwa rukhsatun min Allah azza wa jalla li ibadihi. Dan tayammum merupakan bentuk keringanan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ketika Allah tabaraka wa taala melihat hamba-hambanya dalam keadaan kesulitan, tidak menemukan air dalam perjalanan misalnya, atau dalam kondisi di mana dia tidak mampu menggunakan air, maka tayammum inilah menjadi solusi baginya pada saat dia hendak bersuci. Jadi ini merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa min mahasin hadhihi syariah, dan tayammum ini termasuk di antara yang menunjukkan baiknya syariat ini. Di antara kebaikan dari syariat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang muslim ketika dia hendak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada mereka untuk bersuci dengan cara-cara yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita berada di sebuah tempat di mana air itu kurang, atau kadang-kadang kita berada dalam satu kondisi di mana kita tidak mampu menggunakan air untuk mengangkat hadas yang besar atau hadas yang kecil. Maka termasuk di antara kebaikan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan solusi cara bersuci yang lain yang sangat mudah sekali, di mana seorang dimanapun dia berada memungkinkan bagi dia untuk bersuci dengan bertayamum sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Wa min khasa'isi hadhihi al-ummah, dan tayamum ini merupakan bagian dari kekhususan umat ini. Oleh karenanya umat-umat sebelumnya belum diterapkan syariat tayamum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan kepada mereka at-tayamum kecuali setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ditetapkanlah syariat tersebut untuk umat ini setelah turunnya firman Allah azza wa jal, walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, kalian tidak mendapatkan air maka bertayammumlah dengan menggunakan as-sa'idu at-tayyib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, aku diberikan lima hal yang kelima perkara ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Salah satu di antara lima yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli, maka dijadikan permukaan bumi ini bagiku sebagai tempat salat, sebagai tempat untuk ibadah, dan juga sebagai alat untuk bersuci. Maka siapapun dari kalangan umatku ini ketika tiba waktu salat maka dia salat di mana saja. Berbeda dengan umat terdahulu, mereka salat di tempat-tempat tertentu. Ada kuil-kuil ibadah, kanisah yang mereka menjadikan sebagai tempat ibadah tertentu. Adapun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka tidak menemukan masjid, berada di padang pasir atau berada di hutan atau berada di tempat yang jauh dari keramaian, maka memungkinkan bagi mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun mereka berada di permukaan bumi ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hammam, bahwa permukaan bumi ini seluruhnya boleh dijadikan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, kecuali pekuburan, demikian pula kamar mandi. Kecuali pekuburan, demikian pula kamar mandi. Adapun yang lainnya, maka seorang muslim diperbolehkan untuk beribadah dimanapun mereka berada. Dan ini merupakan kekhususan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun tentang disyariatkannya tayammum ini berdasarkan Al-Qur'anul Karim, berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama. Maka di sini beliau menyebutkan hadis-hadis dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya tayammum. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an. Ini yang menjadi syahid dari ayat ini. Falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayammumlah kalian dengan menggunakan suatu di permukaan bumi yang baik, yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah tangan, wajah-wajah kalian, demikian pula tangan-tangan kalian dari as-sa'idu tayyib tersebut. Ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min harajin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki atas kalian kesempitan di dalam agama ini. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun, Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. Semoga kalian termasuk di antara hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ayat nas dari Al-Quranul Karim yang menunjukkan disyariatkannya tayammum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan disyariatkannya tayammum sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dan di sini beliau menyebutkan di antaranya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sa'idu at-thayyibu kafika. Bahwa as-sa'idu at-thayyib yang ada di permukaan bumi yang baik, yang suci, yang bersih, itu sudah cukup bagimu. Yani cukup bagimu untuk kamu jadikan sebagai alat untuk bersuci. Wa illam tajidil ma'a 'ashara hijajin, meskipun engkau tidak menemukan air selama 10 haji. Yang dimaksud 10 hajjah yaitu 10 tahun, ya. 'Ashara hijajin yakni 10 haji maksudnya 10 tahun. Meskipun engkau tidak menemukan air selama 10 tahun. Yani tetap diperbolehkan seorang untuk bertayamum dan tanpa ada batasan. Fa idza wajadtal ma'a fa amissahu basharatak. Namun apabila engkau telah mendapatkan air, maka sentuhlah ke tubuhmu, sentuhlah ke kulitmu. Dalam riwayat yang lain, fa'amissahu jildak. Maka hendaknya kamu menyentuhkan air itu ke kulitmu. Maksudnya kamu harus membasahi tubuhmu. Apabila engkau dalam keadaan berhadas besar, maka mandilah. Apabila engkau dalam keadaan berhadas kecil, maka berwudu'lah. Maka hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi yang menunjukkan disyariatkannya tayammum, bahwa tayammum merupakan pengganti air, pengganti wudu, demikian pula pengganti mandi ketika seorang tidak mendapatkan air. Selama dia tidak menemukan air, maka tayammum itulah yang berstatus sebagai alat untuk bersuci seorang muslim. Sehingga dengan tayammum dia boleh menggunakannya untuk sholat, berapapun sholat yang dikerjakan diperbolehkan, atau membaca Al-Quran Al-Karim, atau melakukan hal-hal yang disyaratkan dalam keadaan bersuci, maka tawaf menjadi pengganti air. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan bagiku permukaan bumi sebagai tempat salat, tempat sujud, demikian pula alat untuk bersuci. وقد اجمع اهل العلم على مشروعيه التيمم اذا توافرت شرائطه, dan telah sepakat para ulama tentang disyariatkannya tayammum apabila memenuhi syarat-syaratnya. Wa annahu qa'imun maqamat taharati bil ma', dan bahwa tayammum itu menduduki kedudukan bersuci dengan menggunakan air. Fa yubahu bihi ma yubahu bit tatahhuri bil ma', maka diperbolehkan dengan tayammum sebagaimana diperbolehkannya dengan bersuci menggunakan air, minas salati, apakah untuk salat, wat tawafi, untuk tawaf, wa qiraatil Quran, dan untuk membaca Al-Quranul Karim, wa ghairi dhalika, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang disyaratkan seorang dalam keadaan suci ketika dia tidak mendapatkan air atau dia tidak memungkinkan menggunakan air, maka tayammumlah yang menjadi penggantinya. Wa bidzalika, maka dengan apa yang dijelaskan ini, tathbutu masyru'iyyatut tayammum bil kitabi was sunnati wal ijma', maka telah ditetapkanlah disyariatkannya tayammum berdasarkan Al-Qur'an Al-Kitab, yang kedua berdasarkan sunnah, dan yang ketiga berdasarkan kesepakatan para ulama. Maka ini masyarul ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله